Friend. Thanks banget buat kalian yang udah subscribe ke YouTube channel kita di Last Child TV. Akhirnya kita sekarang punya 30 ribu subscribers. Yeay. Terima aja buat like, share video-video kita dari Facebook dan Twitter kalian punya subscribe. Dan buat kalian yang belum subscribe, bila ku ingat tentangmu dalam rapuhnya hati.